Harun beraya kena boleh bawa lolon pak no pak. Cepat stop stop sekali doang sekali. Pinggiran pinggiran. Pinggiran doang sekali. Tewah teh teh. Tewah pak teh. Nah, ya doang entah nani je. Boya di sini saya malik ini ya. Saya innalillah. Aduh, aduh. Adi tahu nak. Plot kan. Aku sakit tangan, aku lelah-lelah lalu jok salon pesolah diri adi samolah langsung bedai ke sini lah. Saya kamu nih, ha? Oh. Dia nyocok sih dia pekanjenian dia pantes aku doang aja cocok. Tenang. Ingat sakit tangan kaku lalu-lalu jok salon apa dait sida. Kira ni je mulai Brian, tapi aku lemah lagi. Ke Brian kaku sakit tangan sida apa? Wah. Disemal si dengan, disemal si dengan. Sida ni apa? Apa cak milih? Namun milih putus-putus ah, putus ni putus. Putus. Awah ni.